lagu terbaru spesial buat semuanya. Kita nyanyi bareng yang bisa ya. Ya, kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengan. Pak Kom bisa nyanyi. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentangnya. Terima kasih. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau kurangi aku. Selaku ketua panitia.